Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kita masih pada pembahasan al-kalam yang merupakan pembahasan berhubungan dengan lughah Arabiyah. Namun dalam pembahasan ini kita mengambil perkara-perkara yang berhubungan dengan usulul fiqh. Dan terakhir kita telah membahas tentang huruf. Nah, di antaranya adalah al-wawu serta fa. Faedah utama dari al-wawu apa sukar? Nah, untuk menunjukkan kesamaan hukum antara dua perkara yang saling diatofkan tersebut, karena wawu datang sebagai huruf atof, atau dengan ringkasnya bahwasanya fungsi dari wawu atof untuk menunjukkan apa? Mutlaqul ishtirak, yaitu kebersamaan antara perkara yang diatofkan ya dari sisi hukum. Dan wawu ini qadimillah karena dikatakan mutlaqul ishtirak, yakni menunjukkan kebersamaan saja secara mutlak. Tidak bisa diambil faedah dari wawu bahwasanya yang disebutkan awal itu berurutan dengan yang kedua. Lepasian wawu tidak terkandung di dalamnya makna tertib. Tidak pula ya menunjukkan tidak hanya tertib. Jadi hanya sekedar apa menunjukkan apa? Mutlak ishtirak. Yani kebersamaan secara mutlak. Memang sama-sama dari sisi hukum. Dakhala Zaid wa Amr al-masjid. Ya, kebersamaan hukum antara Zaid dan Amr, kedua-duanya masuk ke dalam masjid. Tapi tidak diketahui dengan sekedar wawu ini ikhwan fillah bahwasanya yang disebutkan awal itu lebih dahulu daripada yang disebutkan setelah wawu. Nah, kecuali dengan dalil. Apabila di sana ada dalil yang menunjukkan urutan, maka kita tetapkan urut sebagaimana telah kita lewati pada pertemuan kemarin. Namun ada faedah tambahan berhubungan dengan wawu alhamdulillah bahwasanya walaupun wawu tidak memiliki faedah penetapan tertib, tapi ya pada wawu ikhwanifillah terkandung faedah penunjukan bahwasan yang disebutkan awal itu lebih utama daripada yang disebutkan kedua. Yang awal itu lebih utama daripada yang berikutnya. Dan misalnya sebagai contoh tadi, dakhala Zaidun wa Amrun al-masjid. Ketika seorang mengedepankan Zaid, ini menunjukkan bahwasanya Zaid itu lebih utama. Ini terkadang diambil faedah demikian, alhamdulillah. Dan pada beberapa hal para ulama beristinbat tentang keutamaan perkara yang awal yang disebutkan terlebih dahulu daripada berikutnya. bahwasanya yang pertama ini betul-betul hendaknya diberi perhatian, baik keutamaan atau dari sisi keparahan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang menghancurkan, mencelakakan. Kemudian beliau menyebutkan asyirku billah, ya, wasih, hukumul walidain. Menyebutkan yang pertama kali syirik, ya, pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sihir dan seterusnya. Menunjukkan bahwasanya disebutkan pertama kali ini hendaknya diberi perhatian dan merupakan perkara yang paling dahsyat. Kalau itu kebaikan ya paling bagus, kalau perkataan sedang menunjukkan kejelekan ya, yang pertama itu yang paling jelek. Paham? Ini diantara faedah yang terkandung dalam wudu. Jadi walaupun tidak memiliki makna tartib, tapi memiliki faedah bahwasanya yang disebutkan awal itu alhamdulillah ada nilai tambah, baik itu berupa kemuliaan atau ya lebih parah daripada yang disebutkan setelah. Waktu ini wau. Kemudian fa indah ya Allah. Harma atau memberikan faedah. Nah, ya sebagai huruf ataf maka memberikan faedah bahwa ishtirakul muta'atifin fil hukm ma'a tartibi wa ta'qib. Memberikan faedah kebersamaan dua hal yang diataukan tersebut pada satu hukum, bersamaan dengan adanya penunjukan tartib dan ta'qib. Tartib yaitu berurutan, sedangkan ta'qib maknanya apa? Berurutan tanpa adanya jeda, yakni langsung, ya, langsung berurutan tanpa ada jeda. Urutan yang ada jeda disebut dengan istilah apa? Apa Mujahid? Kemarin tidak hadir. Apa Abdurrahman? Berurutan tapi ada jeda. Kalau ini ta'qib, berurutan tanpa ada jeda. Ini langsung setelah yang pertama langsung kedua. Tapi kalau berurutan ada jeda namanya tarafi. Tarafi. Ini faedah yang berhubungan dengan thumma, insyaallah nanti kita akan mengetahuinya. Kalau thumma juga huruf ataf panitilah memiliki makna tertib, tapi tarafi. Tertibnya thumma berbeda dengan tertibnya fa. Kalau fa langsung setelah yang pertama langsung kedua. Tapi kalau thumma ini memberikan kaidah tarohi, yaitu setelah yang pertama kemudian yang kedua, tapi ada jeda, entah 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari. Baik. Nah, kemudian kita masuk pada huruf yang ketiga ya wa'idillah, al-lam al-jarah. Lam yang merupakan huruf jar. Karena lam itu banyak. Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala mengkhususkan lam jarah untuk mengeluarkan lam selain huruf jar. Misalnya lam al-ibtida' atau lam al-tau'id dan yang lainnya. Baik, jadi lam yang merupakan huruf jar. Nah, lam yang merupakan huruf jar ini walaha ma'anin, mempunyai makna-makna. Berarti tidak satu saja. Minha di antara makna tersebut dari sekian makna yang dimiliki oleh lam yaitu at-ta'lil wa tamlih wa ibahah. Ini yang paling terpenting untuk kita pahami berhubungan dengan usul fiqh. Lam yang pertama memiliki makna ta'lil, yaitu menunjukkan sebab. Ta'lil menunjukkan sebab. Misalnya ahbabtu Muhammadan li imanihi. Aku mencintai Muhammad sebabnya apa? Li imanihi, dikarenakan keimanannya. Ini lam namanya lam ta'lil. Ya, lam jarah memiliki makna apa? At-ta'lil, sebab. Berhubungan dengan ayat misalnya Allah Subhanahu wa taala katakan rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul. Allah utus para rasulnya sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Apa alasannya? Li'alla yakuna lin-nas, agar ya tidak ada bagi manusia itu hujjah lagi setelah diutusnya para rasul tersebut. Banyak kepada kita dalam Al-Quran maupun hadis ahkam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ta'lilnya. Inilah ta'lil menunjukkan apa? Alasan atau sebab. Kemudian makna yang kedua litamlik, untuk menunjukkan milik. Ya. Misalnya hadzal kitab laka, kitab ini adalah milikmu. Ya. Atau yang tidak berupa dhamir misalnya hadzal kitab li Muhammadin, kitab ini adalah milik Muhammad. Tayyib. Nilam menunjukkan makna milik, yang berhak itu siapa. Adapun dalam dalil misalnya innamas sadaqatu lil fuqara, ya, hanyalah sedekah itu ya lil fuqara, yang berhak untuk mendapatkannya, yakni milik para fuqara, orang-orang yang fakir. Ini lam di sini lil tamlik. Yang ketiga lil ibahah, untuk menunjukkan makna boleh. Tayyib. Misalnya yang dicontohkan oleh Syekh Al-Utsaimin di sini, walil insani an yusalli an-nafla jalisan ma'al qudrah 'ala al-qiyam. Boleh bagi seorang manusia, walil insan, boleh seorang manusia, bagi seorang manusia untuk sholat sunnah dalam keadaan duduk bersamaan dengan adanya kemampuan dia untuk berdiri. Ini namanya lam di sini ibah, menunjukkan bolehnya. Nah, ada pun dalam dalil misalnya huwal ladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ini menurut sebagian para ulama lam di sini lilibahah, yakni boleh untuk kalian semuanya apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ini tiga fungsi utama dari lam. Apa tadi? Ta'lil, kemudian apa? Tamlik, dan yang ketiga ibahah. Sekarang huruf yang keempat ala al-jarah. Ala yang merupakan huruf jar, untuk mengeluarkan ikhwanillah ya, ala yang bukan jarah. Apakah di sana ada ala yang bukan jarah? Nah, apabila ya sebelum ala itu huruf jar min. Karena kalau huruf jar enggak boleh berjajar-jajar. Ketika min kok ketemu ala, maka berarti ala ini bukan huruf jar. Min ala. Terkadang kita dapat ya ikhwan, kita misalnya perkataan seseorang ya dakhaltu alaihi min ala jidar, aku masuk kepadanya ya dari atas tembok. Min ala jidar maksudnya apa? Min fauq, ya, min fauq, dari atas, jadi loncat tembok. Min ala, ya, ala di sini bukan huruf jar. Nah, dan tidak masuk dalam pembahasan kita. Yang dibahas adalah ala al-jarah, yang merupakan huruf jar. Maknanya apa? Ya, walaha ma'ani minha al-wujub. Ini makna yang berhubungan dengan usul fiqh ala qanifillah menunjukkan makna wujub. Baik, untuk menunjukkan makna wajib, dan ini banyak. Baik, di antaranya apa? Alaika bisidq, wajib atasmu untuk berbuat jujur. Baik. Alaikum bisunnati, ya, menunjukkan wajib untuk mengikuti sunnah, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnah. Nah, ala memiliki makna wujud. Ini tiga-tiga, ya. Dan Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah telah memilihkan huruf-huruf dari sekian banyak huruf-huruf dalam bahasa Arab, namun dengan empat huruf utama yang memang padanya banyak sebutan dalil-dalil. Ini penting, ya. Wahu, fa, lam jar, dan ala jar. Dan beliau pun telah memilihkan makna yang paling dekat hubungannya dengan usulul fiqh. Baik, berarti dengan ini kita telah menyelesaikan pembahasan pembagian kalimat dalam bahasa Arab, atau yang dalam bahasa kita pembagian kata. Bahwasanya kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga, isim, fi'il, huruf. Masing-masing telah kita bahas dengan pembahasan ringkas yang berhubungan dengan usulul fiqh. Adapun pembahasan yang lainnya, konfina, ini urusan lughah Arabiyah, baik itu nahwu atau balaghah ataupun sharaf. Nah, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala aqsamul kalam. Baik, pembagian kalam. Dan yang akan kita bahas di sini pembahasan kalam yang berhubungan dengan ilmu balaghah fanatika. Bukan berhubungan kalam yang dibahas oleh ilmu nahwu. Baik. Jadi pembagian kalam sekarang ini berhubungan dengan ilmu balaghah yang mempelajari makna. Qala rahimahullah, yang qasimul kalamu bi'tibari imkani wasfihi bisidqi wa adali. Kalam terbagi berdasarkan kemungkinan pensifatan dengan benar atau tidak benarnya. Ila kismain, menjadi dua bagian. Jadi kalam ya fa'ifillah, kalau kita bagi berdasarkan apa? Berdasarkan sudut pandang apakah kalam ini bisa disifati benar atau tidak. Ya tentunya terbagi menjadi dua, ya, khabar wa insya. Ya, apakah suatu kalam itu bisa disifati dengan benar atau tidak? Ini pembagiannya. Sekali lagi, sisi pandangnya dulu kalian pahami, karena nanti akan kita dapati pembagian kalam yang banyak. Ya, baik. Kalau dalam nahwu kalam ada jumlah, ya, ismiyah, jumlah fi'liyah juga. Ya, sekarang kalam dibagi apa? Dengan sudut pandang, apakah mungkin kalam ini disifati dengan benar dan tidak? Baik. Jadi satu kalam bersifati ya, kalamu benar, kalamu tidak benar. Namun di sana ada juga kalam yang tidak bisa disifati dengan benar dan tidak. Nah, dari sudut pandang ini kalam terbagi menjadi dua, yaitu khabar wa insya. Apa khabar, apa itu insya, akan dibahas oleh Syekh. Sekarang kita ambil satu, yaitu khabar. Qala rahimahullah, fal khabaru ma yumkinu an yusafa bisidqi awil kadhib lidzatih. Khabar yaitu suatu kalam yang bisa disifati dengan ya benar atau dusta secara zatnya. Nah, jadi berdasarkan zat kalam itu sendiri apabila bisa disifati bahwasanya kalam itu benar dan kalam itu bohong. Nah, kenapa kok perlu lidati? Karena nanti akan keluar suatu kalam yang dilihat dari yang mengucapkannya. Karena di sana ketika dilihat yang mengucapkan, terkadang khabar tidak boleh disikapi kecuali dengan pembenaran. Misalnya kalau kalamnya itu berasal dari Allah, tidak bisa diberi ya pilihan kecuali pembenaran. Tidak bisa kemudian disifati bahwasanya kalam itu dusta. Paham? Jadi fal khabar yaitu ma yumkinu an yusafa bisidqi aw al-kadhibi lidzati. Suatu kalam yang bisa disifati dengan benar atau dusta secara zatnya. Memang zat kalam itu bisa disifati tanpa menoleh siapa yang berbicara, siapa yang mengeluarkan kalam tersebut. Dengan perkataan yang berikutnya insyaallah akan lebih jelas. Qala fa kharaja bi qawlina ma yumkinu an yusafa bi sidqi al-kadhib al-insya. Maka keluar dengan perkataan kami dalam definisi tersebut, ma yumkinu an yusafa bi sidqi al-kadhib, yaitu suatu kalam yang bisa disifati dengan benar atau dusta. Al-insya, karena insya itu enggak bisa disifati dengan benar dan dusta. Apabila insya maknanya perintah atau larangan, ya ini namanya insya. Sedangkan kita sekarang membahas khabar. Khabar itu ya bisa disifati secara zatnya dengan benar atau dusta, itu namanya khabar. Kenapa insya tidak bisa disifati dengan sidq awil kadzib? Li'annahu la yumkinu bihi dzalik, karena enggak mungkin. Oh, namanya perintah kok disifati ya benar atau salah. Perintah ya sikapnya apa? Dilakukan atau ditolak. Fa inna matlulahu laisa mukhbaran anhu hatta yumkina an yuqala innahu sidqun aw kadzib. Kenapa insya itu tidak bisa disifati dengan benar dan dusta? Dikarenakan isi dari insya itu ya bukanlah suatu hal yang dikhabarkan. Insya itu bukan suatu hal yang dikhabarkan sehingga mungkin untuk dikatakan bahwasanya itu benar atau dusta. Nah, misalnya apabila seorang mengatakan ya alafa Muhammadun hadzal kitab. Ya. Muhammad mengarang kitab ini. Ini khabar atau insya? Saya sedang mengkhabarkan bahwasanya Muhammad telah mengarang kitab ini. Maka seseorang bisa mengatakan sodakta atau kadabta. Jika benar memang Muhammad yang mengarang kitab ini, ya seorang akan mengatakan sodakta, engkau telah benar. Tapi kalau bukan, itu bukan Muhammad yang mengarang, maka engkau katakan kadabta. Ya, engkau telah berdusta. Ini namanya khabar. Tadi kalau ini syaikhwan ini enggak bisa disifati benar atau dusta. Kenapa? Karena berupa perintah, bukan suatu khabar. Misalnya ya, alifil kitab fit tauhid. Karanglah kitab dalam pembahasan tauhid. Maka jawabannya apa? Bukan sodakta dan kadabta, tapi ya diterima atau tidak. Mau melaksanakan atau menolak. Paham? Kita lanjutkan. Wa kharaja bi qawlina li dzati al khabar alladhi la yahtamilu sidqa wa la yahtamilu al kadhiba bi i'tibaril muhbiri bihi. Yang diharokati ba-nya itu kasrah sehingga tidak keliru-keliru nanti membacanya. Dan keluar dengan batasan kami ini dzati pada definisi, ya, untuk mengeluarkan apa? Khabar yang tidak ada kemungkinan benar atau dusta. Dia khabar tersebut, apa ini? Khabar tersebut enggak ada kemungkinan benar atau dusta, tapi satu saja. Benar terus atau dusta terus. Baik. Dengan tujuan inilah didatangkan data lidati, yaitu untuk mengeluarkan khabar yang tidak ada kemungkinan benar atau tidak ada kemungkinan dusta ketika dilihat dari sisi al-muhbiri bihi. Dilihat dari sisi yang memberikan khabar. Ya. Karena khabar afanillah ketika dilihat dari yang memberikan khabar, ini ada pembagian lain sebagaimana disebutkan di sini. Wa dzalika anna al-khabara min haythul mukhbir bihi salah satu aksam. Yang demikian itu, ya, dikarenakan khabar dilihat dari sisi yang memberikan khabar terbagi menjadi tiga bagian. Al-awwal, yang pertama, ma la yumkinu wasfuhu bil kadzib. Khabar yang tidak akan mungkin, ya, diberi sifat dusta. Diberi sifat khabar tersebut bohong atau khabar tersebut salah. Mesti khabar tersebut benar. Ka khabarillahi wa rasulihi, seperti khabar Allah dan khabar Rasulnya, ini semuanya benar. Tapi Syekh memberikan suatu batasan yang bagus di sini, qaulillah wa rasulihi ats-tsabiti anhu, yaitu khabar yang tsabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengeluarkan apa? Khabar yang terkadang di atas nama Rasulullah tapi tidak tsabit, tidak sahih. Ya, ini bagus. Ya. Karena hadis-hadis dhaif, qaulillah, ya, seseorang terkadang mensifatinya dengan kadzib karena tidak sampai, tidak benar itu perkataan Rasulullah. Jadi yang tidak mungkin disifati dengan kadzib, ya, khabar Allah dan khabar Rasulnya yang tsabit. Atsani, yang kedua, ma la yumkinu wasfuhu bisidqi. Khabar yang tidak mungkin, ya, diberikan pensifatan dengan benar. Ya, khabar itu benar, tidak mungkin. Kalau khabar ini anil mustahil syar'an atau akhlan. Seperti khabar, ya, tentang suatu perkara yang mustahil, baik secara syar'i atau secara akli, ini, ya, tidak bisa disifati dengan bahwasanya khabar itu benar. Suatu yang mustahil ya mesti salah, baik secara syar'i atau secara akli. Misalnya seseorang mengkhabarkan, ya, qaulillah, ya, besok akan terjadi hari kiamat. Ini suatu perkara yang mustahil. Ini suatu perkara yang mustahil besok terjadi hari kiamat. Kenapa? Karena besok hari Senin. Terhadap tak khabar tegaknya hari kiamat pada hari apa? Pada hari Jumat. Tidak akan mungkin besok hari Senin hari kiamat. Nah, kemudian tidak akan mungkin pula terjadi karena belum ada dajjal, ya, belum turun Nabi Isa dan seterusnya. Secara syar'i suatu perkara yang mustahil. Nah, kemudian yang berikutnya Syekh memberikan contoh. Fal awal ka khabari mudda'i risalah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk contoh yang pertama, perkara yang mustahil secara syar'i, ya, seperti khabar orang yang mengaku-ngaku diangkat sebagai rasul setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi kita Muhammad yang merupakan penutup para rasul. Ya, ini khabar yang mustahil. Enggak ada kemungkinan benar padanya. Mesti salah, mesti dusta. Wa tsani kal khabari an istima'in naqidain. Yang kedua, panikilah suatu khabar yang tidak mungkin disifati dengan benar. Ya mesti salahnya. Seperti khabar tentang bersatunya dua hal yang bertentangan. Dua hal yang bertolak belakang, ya, tidak akan mungkin bersatu. Kalau orang mengatakan dua perkara ini bersatu, misalnya kal harakah wasukun fi ainin wahidatin fi zamanin wahid. Bersatunya bergerak dan diam. Ya, pergerakan dan diam pada satu benda di waktu yang sama. Mungkin tidak? Tidak akan mungkin. Suatu benda kalau disifati bergerak dan diam pada satu waktu, tidak akan mungkin, karena bergerak dan diam itu dua perkara yang saling bertolak belakang. Nah, dan ahlul kalam telah berijma' bahwasanya nakil lain, dua perkara yang bertolak belakang tidak akan mungkin yang bersatu di waktu yang sama dan zat yang sama. Ini secara akal, ya, tidak, atau secara akal termasuk perkara yang mustahil. Atsalits, sebagai penutup pertemuan kita, ma yumkinu an yusafa bisirki awil kadhib. Suatu khabar yang memang tidak mungkin disifati dengan ya benar atau dusta. Imma ala sama, apa yang mungkin. Nah, ma di sini atsalits ma yumkinu an yusafa bisirki awil kadhib. Suatu khabar yang bisa disifati dengan benar atau dusta. Jadi ini kebanyakan khabar. Mungkin untuk disifati khabar itu benar, mungkin disifati khabar itu dusta. Imma ala sawa, ya kemungkinannya seimbang. Ya ala sawa maksudnya seimbang kemungkinan jujur dan dustanya, kemungkinan benar dan bohongnya. Aw ma'a rujhani ahadihima, atau bersamaan dengan beratnya kemungkinan salah satu dari keduanya. Apakah berat pada sisi kebenarannya atau berat pada sisi kedustaannya. Nah, ini jenis khabar yang ketiga, dilihat dari mukhbir bihi. Kai khabari syakhsin an kudumi ghaibin wa nahri. Seperti khabar seseorang tentang datangnya orang yang ghaib, orang yang sudah pergi. Ya, atau yang semisalnya, misalnya saudaranya pergi, kemudian orang mengkhabarkan fulan telah datang. Nah, ini orang-orang memungkinkan membenarkan atau mendustakan sesuai dengan qarinah yang ada. Ya. Nah, ini pembagian khabar qanatilah untuk pahami, ya, bahwasanya khabar pengertiannya tadi. Mayum kilu aliyu sofa bisuk ki awil kadib lidati. Kenapa didatangkan kata lidati? Ini faedahnya apa? Sebagaimana dijelaskan tadi. Ya, untuk mengeluarkan khabar-khabar yang ketika dilihat dari isinya atau dilihat dari yang mengkhabarkannya tidak bisa disifati dengan benar atau dusta. Nah, seperti khabar dari Allah ini tidak bisa disifati dengan dusta, mesti harus benar. Nah, baik. Barakallahu fiikum, nah, tapi bihadah. Subhanallah.